Dan di segmen-segmen sebelumnya tadi kita banyak bicara mengenai rasa takut dan bagaimana korelasinya rasa takut itu dengan keberhasilan, Pak. Lalu, apabila kita bicara mengenai keberhasilan, tentunya kita harus memiliki keberanian untuk memandang ke atas, melihat ke atas. Sementara ada pepatah bahasa Jawa yang mengatakan ojo ndangak gitu, Pak. Nah, bagaimana kira-kira ini hubungannya seperti apa, Pak? Oh iya, betul. Jangan melihat ke atas. Ojo ndangak yang nangarepmu ono bolongan. Kalau di depanmu ada lubang. Tetapi yang melihat ke atas cepat melihat jalan naik. Lihat itu. Orang yang melihatnya hanya keluar. Ada toh orang dalam pernikahan, kalau ada masalah, yang dilihatnya hanya keluar dari pernikahan. Ada toh. Lalu apa ancamannya ke suaminya kalau dia marah? Cerai. Begitu toh, cerai. Begitu. Karena dia tidak melihat jalan lain kecuali keluar dari pernikahan. Mulai dari sekarang, lihatlah jalan naik. Orang yang memperhatikan bagaimana orang naik, cara-cara yang digunakannya untuk naik, dia akan melihat hak yang sama bagi dirinya untuk naik. Kalau kebiasaan itu ada dibangun dalam keluarga, nanti bertengkar pun untuk kebaikan. Jadi begitu istri sudah siap-siap mau bertengkar dengan jurus matriks itu, lalu suami tanya, kita bertengkar supaya lebih rukun toh? Lu iya toh? Kalau begitu yuk bertengkar yang baik-baik, karena menurut Golden Ways, lihatlah ke atas. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya pertama untuk segmen ini, saya persilakan. Silakan. Silakan, Bapak. Silakan Bapak. Please Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam saya super. Jimmy dari Jakarta. Yes Pak Jimmy. Bila kita sering gagal dan gagal lagi dari satu jalan ke jalan lain, bagaimanakah agar orang tidak melihat kita seorang pecundang, melainkan kesatria tak pantang menyerah berjuang? Good, Bapak. Berdiri di situ dulu. Sekarang, kalau orang bekerja lalu gagal, apakah dia boleh berhenti bekerja? Boleh. Boleh. Terus ngapain? Mungkin cari pekerjaan yang lebih baik. Cari pekerjaan yang lebih baik, good, oke. Okay. Bekerja di perusahaan baru, gagal. Berhenti lagi? Kecuali kalau Bapak mau koleksi ijazah masa percobaan. Ya. Jadi orang itu disebut gagal, yang disebut orang gagal itu sebetulnya belum berhasil sementara ini. Bukan gagal. Sebetulnya, saya mohon maaf menggunakan istilah gagal yang salah itu. Karena orang yang disebut gagal, baru disebut gagal kalau dia berhenti. Selama seseorang itu meneruskan, dia tidak bisa disebut gagal. Nah, kalau Bapak target penjualan bulan ini tidak tercapai, Bapak mau berhenti? Tidak. Tidak. Terus apa? Berusaha lebih giat lagi. Super. Kalau gagal lagi? Berusaha lagi. Kalau gagal lagi? Terus berusaha. Kalau gagal lagi? Berdoa dan berusaha. Nanti dulu. Kalau masih gagal, cek caranya. Oh, iya. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya melakukan, bukan hanya melakukan. Anda tidak mungkin berhasil keluar ruangan dengan cara membuka pintu lemari. Cek caranya. Begitu Pak. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, satu pertanyaan dari Pak Jimmy yang menurut saya menarik. Karena saya rasa ada banyak di antara kita yang bisa ikut merasakan bagaimana takutnya merasa gagal, Pak. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, banyak orang takut gagal terutama karena takutnya dipikul kegagalan itu sendiri, Pak Mario. Lihat ini ya, ikan lumba-lumba. Kalau dia punya anak kecil, anak lumba-lumba, oke? Okay? Nah, anak lumba-lumba itu punya kebiasaan menabrak karang. Sehingga ibunya pasang badan di antara anaknya dengan karang. Untuk apa? Melindunginya, karena ibunya penyayang. Nah, Tuhan maha penyayang. Jadi kalau kita salah jalan, beliau gagalkan. Supaya kita tidak melukai diri sendiri. Sehingga kita bisa jalan ke tempat yang lebih baik. Sehingga Sebetulnya kalau kita mengerti, pada waktu kita sedang digagalkan, kita sedang dimudahkan untuk berhasil. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Dan kita beralih ke penanya berikut.